suci punten abdi nulali. Katresna salega dunya nyakuringnya didinya. Katresna salega dunya nyakuringnya didinya. Mugi ulah sempat pisah. Mugi ulah sempat pisah. Duria si pegang dugikan ngantun kencakan. Dugikan